Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Pemirsa Radio Muslim, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat kembali bersua untuk bersama kita menuntut ilmu semampu kita di kondisi yang serba terbatas saat ini, walaupun alhamdulillah perlahan kajian-kajian offline mulai dibuka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ataupun wabah ini dari negeri kita tercinta Indonesia dan seluruh negeri kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan membahas isi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang ketujuh, atau prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang ketujuh adalah menuntut ilmu syar'i. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling rajin dalam menuntut ilmu syar'i. Orang-orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka adalah orang-orang yang dan mereka juga orang-orang yang senantiasa mengajak masyarakat untuk selalu menuntut ilmu agama. Maka ini diantara salah satu prinsip dakwah Ahlussunnah atau konten utama dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mereka adalah orang yang paling dekat dengan ilmu. Orang yang paling dekat dengan ilmu. Karena kalau kita lihat pemirsa sekalian di luar sana, ya, jika kita melihat bagaimana kondisi kaum muslimin saat ini, maka banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak tepat dalam menyalurkan semangatnya, yang kurang tepat dalam menyalurkan semangatnya. Ada yang memiliki semangat yang tinggi dalam hal mengkritisi pemerintah. Ada yang memiliki semangat yang tinggi dalam hal jihad. Ada yang memiliki semangat yang tinggi dalam hal berinfak ataupun bersedekah, ya kan? Kemudian ada juga orang yang semangat tinggi dalam mentahdzir ataupun mencela saudaranya. Maka kalau kita bicara adil, seadil-adilnya tentang ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memiliki semangat pada hal yang tepat, pada sesuatu yang tepat, yaitu mereka semangat mereka terarahkan kepada ilmu. Mereka memiliki semangat dalam menuntut ilmu, ya, sehingga jika seseorang itu memiliki semangat dalam menuntut ilmu, kemudian dia memiliki ilmu yang cukup untuk beribadah kepada Allah. Ketika muncul semangat untuk berjihad, maka semangatnya tepat, ataupun jihad yang dilakukan adalah jihad yang tepat sesuai dengan prosedur. Ketika muncul semangatnya untuk menasihati pemerintah, maka dia akan mencurahkan semangat itu dalam porsi yang tepat, dengan cara yang tepat, diajarkan oleh Islam dalam menasihati pemerintah. Ketika seorang itu semangat untuk bersedekah dan lain sebagainya, maka dia akan memiliki panduan di dalam melaksanakan semua ibadah yang dia semangati. Nah, ini adalah prinsip yang sangat penting yang harus ada pada diri setiap kaum muslimin. Sebelum kita masuk ke berbagai macam ibadah-ibadah pokok, berbagai macam perjuangan-perjuangan Islam gitu ya. Sebelum kita masuk ke itu semua, semangat yang harus ada, yang pertama harus muncul di dalam diri kita adalah semangat menuntut ilmu. Harus semangat menuntut ilmu, karena tidak mungkin jihad akan terlaksana tanpa ilmu. Tidak mungkin amar ma'ruf nahi mungkar ini akan tegak dengan cara yang indah, dengan cara yang hikmah di negeri kita tercinta dan seluruh negeri dan seluruh dunia ini kalau tidak ilmu. Maka yang pertama itu harus ilmu. Nah, ini nasihat bagi saudara-saudara kita yang baru berhijrah, ya kan? Yang baru hijrah ataupun mu'allaf, maka wajib bagi mereka memiliki semangat yang utama itu menuntut ilmu sebelum semangat kepada jihad, semangat kepada mengkritik pemerintah, semangat kepada amar ma'ruf nahi mungkar, semangat kepada dakwah. Sebelum itu semua, itu tinggalkan semua semangat yang itu. Ya, kita utamakan, kita prioritaskan, targetkan di awal-awal kita berhijrah ini adalah semangat menuntut ilmu sampai kita ketika kita merasa apa dirasa sudah memiliki ilmu yang cukup, bekal ilmu yang cukup, silahkan melanjutkan semangat kepada semangat-semangat yang lain. Dan menuntut ilmu ini para pemirsa sekalian adalah ibadah yang luar biasa besarnya, pahalanya, ya, layak bagi kita untuk prioritaskan di dalam semangat kita, di dalam juang kita. Allah SWT mengatakan di dalam Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyaksikan, Allah menjadi saksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada sesembahan yang benar melainkan hanya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan persaksiannya dengan persaksian makhluk-makhluknya yang paling mulia. Yang pertama adalah malaikat, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berilmu di antara manusia. Seandainya kita itu disandingkan dengan malaikat saja, kita sudah terhormat. Bagaimana jika persaksiannya orang yang berilmu itu Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan persaksiannya? Ini menunjukkan betapa mulianya menuntut ilmu. Di samping itu, di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian orang-orang berilmu itu disandingkan dengan persaksian Allah dan persaksian malaikat dalam konten yang paling mulia. Dalam pembahasan yang permasalahan yang paling mulia di dalam kehidupan manusia, yaitu tauhid, ya, la ilaha illallah. Sudah dipersandingkan dengan persaksian Allah yang maha mulia, kemudian berkaitan dengan isi saksinya adalah saksi yang konten saksi yang paling agung, yaitu tentang tauhid. Maka ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Nah, ini adalah dalil bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah yang luar biasa. Ya, ibadah yang luar biasa besar pahalanya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang motivasi menuntut ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus, jalanku dan jalannya orang-orang yang mengikuti langkahku. Aku mengajak masyarakat untuk mengenal atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Allah Maha Suci dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam Yusuf 108 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita ya, tentang dua syarat dakwah itu. Yang pertama adalah ad'u ilallah. Aku itu berdakwah itu untuk mengajak manusia mengenal Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk menyayangi Allah, untuk mencintai Allah, menyembah hanya kepada Allah. Jadi motivasi dakwahnya adalah lillah. Ini yang pertama. Syarat dakwah yang pertama adalah ikhlas artinya, ya, yaitu ikhlas. Kita mengajak manusia untuk bukan untuk agar mereka menjadi follower kita, bukan supaya mereka itu mengagumi kita. Kita menggunakan nama dakwah, tapi kemudian kita punya misi terselubung di situ untuk mencari kepentingan dunia yang rendah. Bukan di situ yang kita cari, tapi kita ad'u ilallah, mengajak manusia itu mengenal Allah. Bukan ad'u ila madhabina au hizbina, mengenalkan manusia kepada golongan kita, kelompok kita, yayasan kita atau ormas kita, ya kan? Tapi kita mengajak manusia itu ilallah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama artinya adalah syarat berdakwah yang pertama itu ikhlas, Yang kedua ala basirah. Basirah itu maksudnya ilmu. Berdakwah di atas ilmu. Ya. Sehingga jika seorang itu berdakwah hanya terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, maka dia belum dikatakan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang dia lakukan itu lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, siapa yang berdakwah tanpa ilmu, kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslih. Yang dia rusak akan lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Bisa itu rusaknya adalah rusak dirinya, bisa rusak masyarakatnya, bisa rusak agamanya, tercoreng. Ya. Jadi di atas ilmu. Kemudian yang kedua ikhlas. Misalnya seorang hanya ikhlas saja dalam berdakwah, maka ini belum dikatakan dai yang sejati. Atau seorang berdakwah di atas basirah, di atas ilmu, dia punya ilmu, tapi dia tidak ilallah dalam dakwahnya, ya kan? Tidak mengajak manusia untuk mengenal Allah, tidak ikhlas dalam dakwahnya, ini juga belum disebut sebagai seorang yang berdakwah, ya. Justru bisa menjadi pemerang bagi dirinya. Inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah itu bukan hanya semangat, ya. Semangat dakwah. Tapi dakwah itu adalah ikhlas dan ilmu. Itu syarat yang harus terpenuhi dan tidak bisa ditawar. Yang ketiga tentang keutamaan menuntut ilmu adalah Allah mengatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika kita tidak tahu tentang permasalahan agama Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah, ya, maka kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah di dalam Taisir Karimir Rahman, ya, tafsir karya beliau, ya, ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan keumuman ayat ini di dalamnya mengandung pujian terhadap orang yang berilmu, dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Ya. Jadi ahlu dzikri di sini maksudnya adalah orang yang berilmu, maksudnya berilmu dalam masalah agama. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan layak, dengan benar selain Allah, dan memohonlah ampun atas dosa-dosamu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Muhammad ayat 19 ini bahwasanya ilmu itu sebelum kita mengucapkan dan sebelum kita beribadah atau beramal. Makanya di awal ayat Allah katakan fa'lam. Ya, ilmuilah. I'lam itu adalah kata kerja dari fi'il alima ya'lamu, i'lam. Kata kerja ilmuilah. Ilmulah annahu la ilaha illallah, bahwasanya dia tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kita mengilmui sebelum kita menyembah Allah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah kepada Allah. Kita mengilmui sebelum kita beribadah. Nah, ini dalil bahwasanya makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika membaca ayat ini maka beliau menerangkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap dan beramal. Jadi ayat ini juga menjadi motivasi bagi kita yang baru berhijrah, ya kan, untuk menjadikan ilmu itu yang utama, target utama. Sebelum kita berbicara di depan umum, sebelum kita beramar ma'ruf nahi mungkar di depan khalayak, maka yang pertama itu adalah berilmu. Demikian juga dalam ibadah-ibadah pribadi kita. Kemudian juga Allah juga mengatakan innama yakhshallahu min ibad innallaha innama yakhshallaha min ibadihi alulama. Hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah orang-orang yang berilmu. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang definisi ilmu seperti Imam Ahmad rahimahullah, mereka beliau menjelaskan al-ilmu huwal khasyah, rasa takut kepada Allah SWT. Jadi ilmu yang berkah adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. semakin seorang itu mendalami agama, semakin lama hijrahnya, semakin lama pengalaman ngajinya, maka lumrahnya akan semakin besar juga takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika yang terjadi sebaliknya, malah dia kemudian menyepelekan dosa, semakin lama dia berhijrah ataupun semakin lama dia ngaji, malah kemudian yang terjadi dia menyepelekan dosa, menganggap enteng dosa, ya. Maka ini berarti ada yang problem dalam perjuangannya menuntut ilmu. Ada yang keliru ya dalam langkahnya mencari ilmu. Bisa jadi niatnya yang keliru. Ya. Dan yang paling rawan menyebabkan ilmu kita itu tidak berkah itu adalah niat. Ketika niatnya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dia menuntut ilmu bukan untuk agar dia tahu gimana cara ibadah kepada Allah dengan baik dan benar itu. Dia menuntut ilmu bukan untuk tujuan agar saya itu mengenal Allah dengan baik, agar terangkat kebodohan dari diri saya itu tentang agama ini. Ya. Agar saya itu bisa mendapatkan surga Allah, agar saya itu bisa mendapatkan ridha Allah dan niat-niat ikhlas yang lain, ya, tidak ada niat tersebut. Yang ada niat-niat mencari duniawi, mungkin cari apa ya, relasi, yalah apalah, ya kan? Atau enggak enak ya, ataupun cari istri, ya kan? Nah, yang seperti ini, niat-niat yang seperti ini bahaya ya. Niat-niat yang seperti ini menyebabkan ilmu tidak berkah sehingga tidak melahirkan khosyiah. Maka kita mari kita berintrospeksi diri. Setelah sekian lama kita ngaji, sekian lama kita belajar, sudah sekian daurah yang sudah kita khatamkan atau ikuti ya. Kita cek bagaimana kualitas presentasi khosyah kita atau takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hati kita ini bergetar ketika kita mendengarkan musik, ya kan? Apakah hati kita ini bergetar ketika kita dihadapkan dengan harta yang haram? Artinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah tergiur, na'udzubillah. Dan cobaan-cobaan iman lainnya. Jika itu yang terjadi, hati kita gelisah dan takut ketika mendekati dosa, maka alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tanda keberkahan ilmu. Ya, itu adalah nikmat ataupun pahala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Tinggal mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah ya, agar perjuangan kita dalam menuntut ilmu ini dijaga keikhlasannya oleh Allah dan kita dimatikan dengan membawa gelar talibul ilmi. Ya, penuntut ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah mengatakan tentang motivasi menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang wajib kita pelajari di sini? Maksudnya adalah ilmu agama. Ilmu tentang firman Allah, tentang sabda Rasulullah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang cara berakidah yang benar, ya kan? Ilmu ini yang menjadi ilmu yang wajib, ataupun ilmu-ilmu yang lain, ya, maka itu hukum asalnya mubah. Yang namanya mubah itu bisa berganti-ganti hukumnya. Nah, jika untuk suatu tujuan yang wajib, maka bisa menjadi wajib. Jika untuk suatu tujuan yang mustahab, yang dianjurkan. Jika untuk suatu tujuan yang diharamkan, menjadi haram. Tapi salah satunya pelajari setiap muslim itu adalah ilmu agama. Yang mengatakan wajib bukan ustaz, bukan maktab, bukan juga MUI. Wajib bagi setiap muslim, wajib kata beliau. Ya, jadi kalau ada orang muslim kok enggak menuntut ilmu, maka dia meninggalkan kewajiban. Ketika seorang itu gelisah, begitu tiba Ramadan, lalu kemudian dia tidak puasa, maka dia memandang ini sesuatu dosa yang sangat besar karena dia meninggalkan sebuah kewajiban. Atau ketika saatnya Jumatan kemudian dia tidak melaksanakan sholat Jumat, dia merasakan orang ini telah terjatuh dalam dosa yang besar padahal dia tidak punya uzur. Kita menilai orang ini telah terjatuh dalam dosa besar. Maka Atau misalnya kita bayangkan kita yang berada dalam posisi ini ngeri ini kayak gini. Kata Nabi, tiga kali enggak jumatan gara-gara tanpa uzur, tiga kali enggak jumatan itu bisa menyebabkan kemunafikan. Ngeri kan seperti itu. Kita menganggap bahasanya seperti ini sesuatu yang fatal, dosa yang sangat besar karena dia meninggalkan kewajiban. Demikian juga tentang ibadah menuntut ilmu, itu juga kewajiban. Ya. Sehingga sepatutnya bagi seorang muslim ketika dia di dalam hidupnya tidak ada upaya untuk belajar, untuk ngaji, harus dia sadari, ya, harus dia akui dengan sejujurnya bahwasanya dia salah, bahwasanya dia telah meninggalkan apa yang Rasulullah wajibkan. Makanya ketika kita menghadiri pengajian itu bukan hanya mengisi waktu bagi seorang muslim, itu bukan hanya mengisi waktu kosong, tapi itu menjadi agenda utamanya. Karena ini kewajiban itu prioritas. Ya. Agenda-agenda yang lain maka dia menyesuaikan kewajibannya. Jika dia harus bekerja dan pekerjaannya itu harus mengorbankan waktunya menuntut ilmu, maka dia akan tinggalkan pekerjaan tersebut. Ya, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Nah itu kalau kita memahami bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, maka sikap kita akan jadikan prioritas. Ya. Selama di suatu kota itu menuntut ilmu itu begitu mudah, maka dia akan cari kota tersebut bisa perlu, ya kan? Alhamdulillah di Yogyakarta begitu mudah kita mendapatkan pengajian, ya. Kajian di mana-mana. Dan telah mudahkan sarana untuk menuntut ilmu itu. Setidaknya kita punya jadwal rutin ya bagi orang-orang yang benar-benar sibuk. Yang benar-benar sibuk karena memang tanggungan kewajiban yang lain yaitu memberi nafkah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan menuntut ilmu. Sekarang ini banyak kajian-kajian online. Dari mulai yang terstruktur, ya kan, dari mulai yang struktur ataupun tematik atau kajian kitab itu banyak, banyak sekali. Seperti ini di Radio Muslim seperti ini. Atau bisa juga teman-teman simak misalnya di grup-grup WhatsApp yang diampu oleh para ustadz yang menyampaikan materi akidah terstruktur seperti yang di ada HSI, ya kan, Aswan Sa'abdullah Roy, ya kan, kemudian juga yang baru muncul ada grup WhatsApp Aswan Safiran dan Dirja. Ini hujah bagi kita, tidak punya celah bagi kaum muslimin zaman ini untuk tidak menuntut ilmu. Ada juga di Haku TV yang senang dengan kajian kitab di masa pandemi, ya, bisa melihat di channel YouTube Haku TV, ya kan. Ada kajian Ustaz Taris Munandar, kemudian ditampilkan kitabnya di situ. Setidaknya kita punya waktu serius menuntut ilmu walaupun itu daring. Artinya serius itu jadi metode yang digunakan itu terstruktur, terkurikulum. Dan yang kedua adalah kita mencatat. Kalau ada daring kita mencatat, enggak cuma disambi gitu macam-macam. Mencatat. Ya, itulah yang disebut menuntut ilmu itu. Ya. Nah, ini untuk orang-orang yang benar-benar sibuk. Maka tidak ada alasan untuk tidak belajar. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban yang diwajibkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok menuntut ilmu itu wajib? Karena semua kewajiban kita kepada Allah tidak akan bisa kita laksanakan dengan baik, tidak akan bisa kita laksanakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Ya. Makanya sebelum kita bertingkah banyak, ya kan? Sebelum kita terjun banyak di dalam dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, dalam hal jihad, dalam hal dakwah, ya kan? Maka yang pertama itu harus penuhi adalah menuntut ilmu. Ini enggak bisa ditawar ini. Dan kami sarankan ketika sudah muncul semangat menuntut ilmu, ya, kami sarankan untuk menuntut ilmu yang rapi. Ngaji dengan cara yang rapi. Kalau kita ingin benar-benar menjadi seorang ulama, ya kan, mendapatkan ilmu yang kokoh dan banyak dalam waktu yang singkat dan berkah itu kan, ya, kita menuntut ilmu dengan cara yang rapi. Ya, jadi kita cuma pindah sana, pindah sini, ngaji sana, ngaji sini. Ya, kita dapat pahala menuntut ilmu, insya Allah. Kita dapat keberkahan menuntut ilmu. Tapi mungkin ilmu yang didapatkan tidak begitu kokoh. Ya, kurang terstruktur, sehingga kurang rapi. Sehingga dia untuk menjadi ulama, untuk menjadi orang-orang yang benar-benar berilmu, nah itu jauh, masih sangat jauh. Walaupun mungkin pengalaman ngajinya sudah sedemikian tahu puluhan tahun mungkin ya. Tapi kalau orang itu dia mulai dengan bahasa Arab, dia menuntut ilmu dalam waktu 4 tahun, dia akan mendapatkan ilmu yang mungkin dapat oleh orang yang tidak rapi dalam belajarnya dalam puluhan tahun. Nah, ini bahasa Arab itu adalah kuncinya ilmu. Ya, bahasa Arab itu kuncinya ilmu. Ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasukkan belajar bahasa Arab itu bagian daripada belajar agama Islam. Ya, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab bagian dari agama kalian. Nah, jadi kalau ada kajian-kajian bahasa Arab, nah itu prioritas bagi kita yang belum bisa bahasa Arab itu coba fokusin ke situ dulu. Enggak usah banyak, enggak usah terlalu banyak fokus. Bingung pikiran kita. Sudah fokus satu-satu dulu. Fokuskan ke bahasa Arab, khatamkan miyasar, khatamkan muhtarat, khatamkan qawaidul lugah. Nanti kemudian kalau bisa lanjut dilanjutkan. Target kita bahasa Arab itu adalah kita bisa membaca kitab ulama itu aja. Kita bisa baca kitab ulama. Kita bisa baca tafsir langsung. Sekarang kitab-kitab tafsir kan bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia kan sedikit saja. Tafsir-tafsir induk, tafsir-tafsir yang jadikan ulama yang bahasa Arab. Ya. Kalau kita nunggu usaha-usaha nerjemahin semua kitab ini sampai kita mati enggak akan sama. Mungkin kita enggak akan belum mendapatkan ilmu tersebut. Beda dan beda orang yang mendapatkan ilmu itu langsung ke sumbernya daripada orang yang mendapatkan ilmu itu lewat perantara terjemahan, itu beda. Akan terasa lebih berkah ketika seorang itu langsung menuju sumbernya. Ya. Nah, jadi kalau ini yang pertama adalah kalau kita mau efektif dalam menuntut ilmu, belajar itu adalah puasai bahasa Arab. Dan target kita bukan lisan tapi adalah qiraah. Target kita dalam bahasa dalam belajar bahasa Arab itu adalah yang pertama yang kita prioritaskan adalah bisa membaca kitab ulama. Adapun kalau kita bisa berbicara bahasa Arab, nah itu target berikutnya. Yang penting pertama adalah bisa baca dulu. Ya, bisa baca bahasa Arab dulu sehingga kita bisa baca kitab ulama, demikian juga kita bisa mendengarkan kajian. Pemirsa sekalian, tentang beberapa motivasi yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Ya. Kita lanjutkan sekarang hadis yang berikutnya yang berisi motivasi ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa inna ma ana qasimun, wallahu yu'ti, wa lan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amrillah, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dijadikan faham tentang agama Islam. Sesungguhnya aku hanyalah yang membagikan dan Allah lah yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datangnya keputusan Allah yaitu hari kiamat. Maka orang yang baik kebaikan oleh Allah SWT, orang yang diharapkan pada dirinya itu akan pada dirinya itu ada kebaikan atau akan mendapatkan kebaikan, itu adalah cirinya adalah dia difahamkan tentang agama Islam. Bukan dibanyakkan hartanya, bukan dia kemudian menjadi crazy rich kata orang sekarang. Jadi orang yang paling kaya, ya kan? Yang belanjaannya jutaan, sepatunya jutaan, ya kan? Bajunya puluhan juta, ya kan? Bukan diperbanyak hartanya, bukan juga diperbanyak anaknya, bukan juga ditinggikan jabatannya, bukan itu. Tanda kebaikan yang kalau itu ada pada diri seseorang, maka itu sudah pasti sebagai tanda kebaikan, ya. Dan ini disebutkan Rasulullah itu adalah difahamkan masalah agama. Ya. Allah akan fahamkan dia masalah agama. Cirinya Allah akan fahamkan dia dalam masalah apa? Akan dimunculkan hasrat, akan dimunculkan semangat pada dirinya untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Rasa-rasanya ada yang kurang pekan ini kalau dia tidak kalau ada rasa hidupku di pekan ini. ya. Maka kalau itu ada pada diri kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu di antara indikasi seseorang itu ya diharapkan kebaikan, ditetapkan padanya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja agar itu benar-benar terwujud adalah dengan disertai niat yang ikhlas. Karena semua ibadah jika tidak disertai ikhlas, maka tidak menjadi tanda kebaikan, tapi justru bisa menjadi dosa. Bisa menjadi sebab murka Allah. Kemudian di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak manusia untuk mengenal ilmu, untuk mengenal petunjuk Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan pahala setiap orang yang mengikuti petunjuknya tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini hadis ini berbicara tentang amal jariyah yang bisa didapatkan oleh seseorang dari jalur ilmu. Ketika kita mendengar istilah amal jariyah, maka yang terbayangkan di dalam diri kita adalah itu adalah pahala yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Kita katakan ini benar, itulah disebut dengan amal jariyah. Tapi ibadah-ibadah yang berpotensi membuka keran pahala jariyah itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar, keran yang akan dibuka yang paling besar ya, mengalirkan pahala jariyah itu melalui jalur ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu ya, kemudian orang-orang akan mendapatkan hidayah daripada ilmu yang dia sampaikan, daripada nasihat yang dia sampaikan. Kemudian orang tergerak, kemudian dia mendakwahkan kepada orang yang lain dan seterusnya seperti itu. Dia akan mendapatkan pahala yang berantai sampai hari kiamat tanpa henti. Ini diantara keberkahan ilmu. Berbeda dengan pahala jariah dari jalur yang lain. Misalnya dari wakaf atau sedekah jariah. Misalnya seorang mewakafkan bangunan untuk pondok pesantren misalnya, atau untuk rumah tahfidz dia wakafkan, maka dia akan terus mendapatkan pahala ya selama tempat tersebut digunakan. Kalau nggak digunakan ya sudah nggak dapat pahala lagi. Selama tempat itu digunakan dia dapat pahala. Kalau misalnya tempat tersebut masih digunakan sebagai tempat menghafal Quran untuk ilmu, dia meninggal ya terus dapat pahala. Tapi begitu nggak digunakan udah selesai pahala. Dan dia tidak mendapatkan pahala dari setiap orang misalnya di situ menghafal Al-Qur'an di situ kan. Ada 5 santri misalnya menghafal Al-Qur'an, lalu kemudian setiap 5 santri ini pulang ke daerahnya masing-masing, buka pondok-pondok ataupun halaqat Qur'an atau rumah tahfidz. Sehingga yang datang masing-masing dari 5 ini misalnya 10, sehingga ada 50 yang belajar Al-Qur'an darinya. Lalu orang yang mewakafkan bangunan tadi mendapat pahala terus. Berarti enggak seperti itu. Pahala bangunan, atau orang mewakafkan mushaf misalnya, ya dia dapat pahalanya ya selama mushaf itu dipakai, ya selama mushaf itu dibaca oleh orang yang membaca. Kalau mushaf itu tidak digunakan ya sudah dia nggak dapat pahala. Dan tidak kemudian nanti orang yang baca mushaf dari yang dia wakafkan itu yang dia hadiahkan, berarti kemudian dia bisa baca Quran lalu kemudian dia ajarkan Quran ke orang lain, dia dapat pahala. Enggak, pahala jahanya berhenti di mushafnya itu. Berbeda dengan ilmu. Nah, ini yang sering salah. Kalau pahala jariah dari jalur ilmu, nah ini luar biasa. Dan segala yang berkaitan dengan ilmu, pahala jariah itu besar. Ya. Baik itu dia mengajarkan ilmu itu sendiri ataupun dia menjadi wasilah seorang itu berilmu, maka insyaallah dia akan mendapatkan rangkaian pahala yang berantai-rantai. Pahala jariah dari jalur ilmu, orang mengajarkan misalnya bismillah aja, bismillah kepada anaknya, ajarkan bismillah. Lalu kemudian sang anak ini nanti mengajarkan kepada anaknya lagi bismillah, atau dia menjadi guru mengajarkan kepada siswanya bismillah sehingga mereka bisa bismillah. Lalu siswa-siswanya mengajarkan bismillah kepada orang-orang yang menjadi murid mereka, dan seterusnya sampai akhir zaman dia dapat pahala. Jadi satu ilmu yang diajarkannya bismillah. Gimana Al-Fatihahnya? Makanya kalau ini pesan bagi para orang tua, jangan sampai anak bisa bismillah, bisa la ilaha illallah, bisa alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bisa salat kecuali melalui tangan kita. Agar kita yang dapat yang manen pahala jariahnya. Terlebih anak itu kalau masa kecil begitu cepat menangkap ilmu yang dia tangkap itu menjadi akan teringat ya. Sampai akhir hayatnya dia akan teringat walaupun dia tidak mengulang-ulang. Makanya kita walaupun kita saat ini ya kan sudah segede ini, coba siapa yang lupa lagu apa nyanyian balonku ada 5. Semuanya hafal. Ya kan? Apalagi misalnya yang sering dihafalkan anak TK dulu ya, si kancil anak nakal lah. Ya. Lagu-lagu anak ketika itu kan masih ingat walaupun enggak pernah diperojaah. Coba kalau itu diganti dengan Al-Fatihah. Ya, atau diganti dengan hadis-hadis pendek. Betapa banyak amal jariah yang didapatkan oleh para guru itu. Tapi kita jangan sampai kalah dengan guru-guru TK, para pemirsa. Kita jadikan target, anakku harus bisa sholat melalui tanganku. Nah, kayak gitu gimana kalau kita gak belajar? Bisa gak kita ngajarkan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah kepada anak kita, dan kita gak pernah ngaji, kita gak pernah menuntut ilmu, gimana bisa caranya? Gak bisa kan? Nah, ini keberkahannya ilmu ya. Satu-satunya pahala jariah yang paling besar, ya, yang paling besar keuntungannya, ya, yang pahalanya terus berantai selama ilmu itu disampaikan dan diajarkan dan diamalkan, walaupun lintas generasi sampai hari kiamat, itu adalah ilmu, pahala ilmu, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan ke depan kita lanjutkan ya, poin ke-8 daripada kaidah atau prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad